Ayo, walaupun panas-panas solawatan. Saya pulang pengajian hitam semua ini. Saya itu kalau siang senang pakai baju lengan pendek, bu, karena panas. Yuk, solawatan. Pak polisi di jalan, ayo solawatan. Oh, polisi ini, kayak. Mana Pak Kaposek ya? Oh, halo Pak Sek. Pak Mugiono. Ya, Pak Kaposek ya? Yuk, selamatan yuk. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Ya. Itulah Pak Kaposek. Di mana-mana perempuan tuh sukanya yang berdiri. Mbak-mbaknya nikah dengan banser. Ngomong sama orang tuamu, mbak-mbak itu loh. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Maka saya sarankan nikahnya sama banser saja. Yuk, ditinggal rapi. Penjeluknya siapa tadi, ya? Arane siapa? Siapa? Mulyani. Mulyani kiye. Subhanallah. STNK. Setengah tua nih kewer-kewer. Kemayu temen ya. Kayak melang ini barang ya. Tapi lu jawab dia. Langsung ini via valen tak tampak. Lu setua kayak gini ya. Ya kalau inyongnya karo Rika ya inyong sama matiin disit ya. Kumpetan inyong keracunan. Keracunan apa susu kadal luar dosa. Masa lu setua kayak gini kayak gini. Kayak. Watangnya gede nih. Yo, tinggal rabi untuk Mulyani. Bisa merah. Oh, lo kaya nih. Dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Melodi ini baik, ya. Apa dibalik? Mereka ngaji inyong ibot. Atiku rasane lorong nyawang konco ato karo akomo. Ayo alah motor dikira iso apa ya. Yo selamatan. Saya berdiri Mulyani langsung teriak, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Hatiku rasane loro nyawang konco ato karo akomo. Orang suarane belas ya. Keprimen sih. Tak lapor ke Pak Kaposek lo. Pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Isapora. Ya cuma cah latihan ya. Woi, isopora. Nyawan kowe. Sapa sing ngowe-ngowe? Nyawan kanca. Sok tau. Dasar janda. Atiku rasane lara. Thank you. Saiki lagu ne jomblo sing ditinggal Nabi. Atiku rasane loro. Malaikatnya bengok. Pak Kaposek bengok. Buka Didi. Pak Kaposek mau nyumbang lagu. Apa? Pecandol cawat apa apa. Pokoknya ini mumpung bulan Rajab, ada satu hadis setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pulang dari Mi'raj, beliau mengatakan begini.

Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana wa balighna Ramadan. Sekali lagi yang lebih khusyuk, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana wa balighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Ketua panitianya panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, ketua panitianya hidup sendiri. Kan umur enggak ada yang tahu ya. Siapa yang mengira suaminya Bunga Citra Lestari umur 40 tahun. Janda bro, janda. Apa? Lamar sih, kamu jealous ya? Enggak boleh. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Sesuai tema kita hari ini, Hatmil Quran. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Kewajiban orang tua kepada anak menurut Kanjeng Nabi cuma ada tiga. Berapa bu? Tiga. Tolong lihat jari saya, jangan lihat agek saya. Eh? Anyar? Oh Allah, balik. Pamer matane, pamer. Copot isin nam. Kok ketinggalan? Tadi gue maning ya. Pengajian amplopnya tipis kehilangan nake. Masa dari tadi yang dilihat yang di bawah celananya toh. Yang saya pakai ini arane apa? Kulot matane kulot. Kiai kulotan. Gimana ya? Apa namanya ge? Eh? Malarok. Iya arane tok rong katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Ini yang buka ya? Buka ya? Ora apa-apa. Oh, ini matanya kayak gini. Ini namanya budaya Islam Nusantara. Islamnya kayak di Mekah, tapi budayanya budaya Nusantara. Kan saya bilang orang Jawa nggak harus pakai jubah. Oh, pekerjaannya narik becak kok nganggo jubah. Yo narik rem bisa salah ya. Rem becak ya manggone nang ngendi? Ning ngisor sadel. Nganggo jubah ra mandek-mandek. Keliru sing ditarik ya. Gawene menewet kelapa golek degan nganggo jubah ya bluluke nambah loro ya. Semoga dengan bocah iki ya wah bluluke ireng teng. Oh gaweane golek pasir ning kali nganggo jubah ya little bonsir sithik gatel kelebon pasir. Makanya boleh pakai kayak saya ini, keren kan. Saya itu kadang-kadang kalau pakai sarung pak seling melotrok. Apalagi kalau ketemu janda, waduh. Dan sarung yang disukai kiai-kiai NU itu satu, gajah duduk. Kenapa dibuka sarungnya anak belalene ya. dibanjeri cengengesan bae. Banjere wis tuwa nganggo kawat gigi. Pantesan kawat jemurane nggone nyong ilang terus. Dicolong bocah kiye. Budene nyong matur karo nyonge. Bah, nganggo kawat gigi ya. Enggak boleh. Kenapa? Engko tak cipok cangkeme nyong nyantol. Tapi mbak kiki open temen ya, untuk bayi dipageri ya. Oh, merongos. Itu saja mbak, merongos itu mingkem yang tertunda ya. Orang itu kalau merongos, belum kuliah sudah dapat gelar S2, MSc. Merongos sak cocot. Salam Nabi Muhammad. Minhajil waladi alal walid, salah satu asya hak anak dari orang tua ada tiga. Apa saja? Apakah wajib orang tua itu membuat kaya anak? Kita lihat. Nomor satu. Ayu hasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Bu, kenapa hujan? Tadi panas bingung, sekarang hujan bingung. Bubar, bubar, bubar.